Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab al-muraqabah dan masih dalam penjelasan dari kalam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala berkaitan dengan hukum orang yang tidak mendirikan sholat. Nah, baik tidak mendirikan sholat secara sempurna, yakni dia mengerjakan sholat, nah, membataskan pada perkara-perkara yang rukun dan wajib saja, maka sebagaimana yang beliau jelaskan, maka orang yang demikian keadaannya ketika dia sholat, maka dia mendapatkan pahala, atau pahala yang dia dapatkan tidak sempurna, yakni tidak sesempurna pahala orang yang mengerjakan sholat sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi SAW, yakni dia menunaikan rukun-rukun sholatnya, perkara-perkara yang wajib dalam sholat dan perkara-perkara yang sunnah. Tentunya orang yang demikian sholatnya ini lebih sempurna pahala yang dia dapatkan dibandingkan seseorang yang dia mengerjakan sholat membataskan pada perkara-perkara yang rukun dan wajib saja. Nah, kemudian beliau menyebutkan atau makna yang kedua dari orang yang tidak mendirikan sholat ialah tidak mendirikan sholat secara asalnya, yakni dia meninggalkan sholat fardu. Nah, maka beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, orang yang meninggalkan sholat fardu bikulliyah dengan secara keseluruhan, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang yang kafir, orang yang murtad, naam, keluar dari agama Islam dan digolongkan bersama orang-orang kafir. Bahkan datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang tidak mengerjakan salat maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah bersama dengan tokoh-tokohnya orang-orang kafir. Yakni dibangkitkan bersama Fir'aun, bersama Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf, yang mana mereka ini adalah orang-orang kafir. Nah, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini keadaan seseorang yang tidak mengerjakan sholat bil kulliyah secara keseluruhan. Nah, walaupun mereka para ulama khilaf yang sangat panjang di kalangan mereka tentang hukum bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, khilaf ini muncul yakni pada seseorang yang dia meninggalkan sholat takasulan, dikarenakan malas, ya, namun dia masih meyakini tentang kewajiban sholat. Maka para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang demikian tidak dikatakan sebagai orang yang murtad. Nah, karena dia masih meyakini tentang kewajibannya sholat, walaupun dia meninggalkan sholat karena malas. Namun sebagian para ulama, bahkan sebagian jama'atun minas sahabah, sebagian dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, mereka berpendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Nah, al-muhim, seseorang yang meninggalkan sholat, dia berada dalam keadaan yang sangat membahayakan. Baik. Bahkan ya, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan salat, tidak mau salat, dia dihukumi keluar dari agama Islam, yakni murtad, kafir. Maka kalau demikian keadaannya, apabila orang yang tidak mau salat tersebut dia mati, maka tidak disolati jenazahnya, tidak dikafani, tidak dimakamkan sebagaimana pemakaman kaum muslimin, namun dikubur sebagaimana hewan. Kenapa? Karena bagi orang kafir la karamata lahum, tidak ada bagi mereka itu penghormatan. Fi hayatihim wa mamatihim, baik dalam keadaan kehidupan mereka maupun dalam matinya mereka. 6. Walaupun mungkin di dunia dia adalah orang yang memiliki jabatan, orang yang terpandang, namun itu tidak bernilai di sisi orang-orang yang beriman, sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita ya, bahayanya orang-orang yang meninggalkan salat. Ya. Yang kita maksud di sini ialah salat fardu, salat lima waktu. Kemudian mungkin sebagian kita mendengar atau ya, apa yang disampaikan di sini menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya pelanggaran syariat itu bertingkat-tingkat. Pelanggaran syariat itu bertingkat-tingkat. Ada pelanggaran syariat itu merupakan sesuatu yang kemaksiatan, dosa besar. Ada yang namanya pelanggaran syariat yang itu merupakan kekufuran. Yang mana tentunya kemaksiatan atau dosa besar ini berbeda dengan kekufuran. Baik, dan dua-duanya sama-sama tercela. Namun yang paling berat ialah kekufuran. Maka sungguh sangat disayangkan ketika sebagian dari kaum muslimin mereka tertipu, merasa takjub dengan keadaan orang-orang kufar, orang-orang kafir. 6. Sebagaimana mungkin yang kita pernah mendengarkan bahwasanya ya, walaupun dia orang kafir, namun dia itu orangnya baik. 6. Orangnya suka membantu ya. Maka hal yang demikian ini tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun mereka menginfakkan seluruh harta yang mereka miliki untuk kaum muslimin, maka ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. 6. Hal ini dikarenakan kekufuran yang ada pada mereka. Menunjukkan apa? Yang namanya kekufuran atau orang-orang kafir, tidak ada kebaikan pada mereka. Walaupun secara hidup kemanusiaan mereka memiliki kebaikan, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang ada pada mereka itu tidak ternilai dikarenakan kekufuran. Ya, maka sungguh sangat disayangkan ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya lebih baik seseorang yang kafir tidak merokok daripada seorang muslim tapi merokok. Ya, ini sesuatu perbandingan yang sangat salah. Memang sama-sama kemaksiatan, tapi satu kekufuran, satu kemaksiatan biasa. Maka tidak bisa disamakan. Nah, perkara-perkara yang mengantarkan kepada kekufuran ini lebih tercela daripada perkara-perkara yang mengantarkan kepada kemaksiatan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh beliau Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang perbedaan antara orang yang terjatuh dalam dosa besar namun itu selain dari perkara kekufuran, maka dia masih dikatakan sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Berbeda dengan seseorang yang dia terjatuh dalam dosa kekufuran, kesyirikan, maka tidak bisa dikatakan sebagai seorang mukmin. Naam. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Tidak bisa kita bandingkan antara kemaksiatan dosa besar dengan kemaksiatan yang berupa kekufuran. Ini perbedaan yang sangat jauh. Taib. Kemudian apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, nam bagi orang yang tidak mengerjakan salat maka dia dihukumi kafir dan wajib bagi penguasa untuk mengajak orang tersebut agar dia kembali mengerjakan salat. Dan ini merupakan kewajiban penguasa. Naam. Yang mana mereka nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan mereka terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Tayyib. Dan apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin tentang keadaan orang yang meninggalkan salat, ya, maka dia dihukumi kafir. Maka orang yang kafir tidak disolati ketika dia mati, ya, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, bahkan dia dikuburkan jauh dari tempat kaum muslimin, dan dikuburnya itu pun tidak sebagaimana ya ditanamnya atau digalinya kuburan manusia, ya, ini dia ditanam sebagaimana hewan. Kenapa? Karena tidak ada kehormatan bagi orang-orang yang kafir. Kemudian mungkin sebagian kita mengatakan bahwasanya, wah kalau begitu ini pendapat yang ekstrim, ya. Padahal manusia kenapa diperlakukan seperti itu? Maka Syekh Utsaimin beliau menjawab bahwasanya apa yang beliau sampaikan ini berdasarkan nas adillah dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari kalam ucapannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Konsekuensi dari seseorang yang meninggalkan sholat dikatakan kafir, maka konsekuensi dari orang yang kafir ialah dia ketika mati maka tidak diperlakukan sebagaimana meninggalnya seorang muslim. Nah, beliau menyebutkan adapun nas dalam Al-Quran, ya, yang menjelaskan kepada kita bahwa dibedakannya antara seorang yang kafir dan orang yang muslim ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat yang menjelaskan tentang dua kelompok dari kaum mukminin yang saling berperang. Naam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencerca seorang muslim ini merupakan kefasikan. Adapun memerangi seorang muslim ini adalah kekufuran. Yakni kekufuran di sini ialah kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak menjadikan seorang atau tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat tentang dua kelompok yang saling berperang, yang kedua-duanya sama-sama mukmin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, ya, untuk kita menjadikan islah antara keduanya, menjadikan kedua kelompok tersebut untuk berdamai. Namun kalau ternyata salah satunya tidak mau, nah terus membangkang dan semisalnya, maka kita hentikan perbuatan dia tersebut dengan kita perangi sampai dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada penggalan akhir ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kaum mukminin, siapapun dia, ya, apapun sukunya, negaranya, jabatannya, selama dia adalah seorang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kaum mukminin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah antara saudara kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan, memanggil orang-orang yang berperang tadi, yang kaum mukminin, itu dengan sebutan al-iman. Ya, dikatakan bersaudara. Menunjukkan apa? Walaupun itu adalah dosa besar, selama dosa tersebut bukanlah dosa kekufuran yang menjadikan seseorang keluar dari agama Islam, maka dia masih berhak dikatakan sebagai seorang mukmin. Walaupun dia terjatuh dalam dosa tersebut, mukmin naqisul iman, seorang mukmin yang kurang keimanannya. Nah, ini yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkaitan dengan orang-orang yang apabila berkaitan dengan orang musyrik, apabila mereka mau bertaubat dari perbuatan mereka, kemudian mau mengerjakan salat, menunaikan zakat, maka mereka termasuk dari saudara kita seagama. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-11, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din." Apabila mereka, yakni orang-orang musyrik, mau bertaubat dari perbuatan kesyirikan mereka, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, kemudian wa aqamus shalah, mereka mau mendirikan salat, wa atuz zakah, dan juga menunaikan zakat, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ikhwanukum fid din, maka mereka menjadi saudara kalian dalam agama, yakni saudara seagama. Maka kata Syekhul Utsaimin rahimahullah taala, idan idza lam yaqumu bihadhihi al-a'mal falaysa biikhwatin lana. Kalau demikian ayatnya, maka berarti kalau mereka, yakni orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tidak mau bertaubat dari perbuatan mereka atas kekufuran mereka, kemusyrikan mereka, tidak mau salat, mereka tidak lagi mau salat dan tidak mau berzakat, menunaikan zakat, maka mereka bukan saudara kita. Baik. Maka orang yang tidak mengerjakan salat dikatakan sebagai dihukumi kafir. Ini nas dari Al-Qur'an. 6. Kemudian amma minas sunnah, adapun dalil dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Ya. Berarti kalau dia katakan kafir meninggalkan salat, maka berlaku padanya hukum-hukum orang kafir. Kata beliau Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala, fastami ila ma rawahu muslimun fi sahihihi, maka cobalah engkau dengarkan dengan seksama, dengarkan dengan baik hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bainar rajuli wa bainal syirki wal kufri tarkus shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara seseorang ya, dan antara dirinya dengan kesyirikan serta kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Yang dimaksud dengan lafaz bainar rajul, antara seseorang dirinya dengan kesyirikan dan kekufuran, makna antara dirinya dengan kekufuran dan kesyirikan ini mengandung makna ya pembedaan dan juga pemisahan, yakni bahwasanya anna kullu wahidin ghairu akhar, yakni bahwasanya kesyirikan dan kekufuran dan salat ini merupakan perkara yang berbeda. 6. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Yakni yang membedakan, maknanya yang membedakan, yang memisahkan seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan ialah meninggalkan salat. Maknanya apa? Maknanya apabila dia meninggalkan salat, maka dia bukanlah seorang muslim, tapi menjadi seorang yang musyrik dan kafir. Ini maknanya. Ya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang menjelaskan tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Kemudian beliau mengatakan wa ma rawahu ahlus sunan an Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu. Demikian pula sebagaimana diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perjanjian al-ahdu, yang dimaksud dengan al-ahdu di sini ya al-fasil, yakni yang memisahkan, ya, alladhi bainana, antara kita yakni kaum muslimin, wa bainahum, dan mereka orang-orang kafir, as-salah, yakni salat. Maka kata Nabi, faman tarakaha faqad kafar, maka barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Ya. Kata beliau, al-ahdu alladhi bainana wa bainal kuffar, asy-syai'ul fasilu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar, sara minhum wa laysa minna. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yakni al-ahdu bainana alladhi bainana wa bainal wa bainahum, maksudnya ialah sesuatu yang memisahkan antara kita dengan mereka orang-orang kafir ialah amalan salat. Yakni seorang muslim, seorang mukmin, dia salat. Maka kalau dia tidak salat berarti dia kafir. Kenapa? Orang kafir tidak salat. Naam. Ini kata beliau. Ya. Ini dua adillah. Ini dua adillah dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Naam. Amma ma qalahu ashabatu radhiyallahu anhum. Adapun adillah yang ketiga. Yang pertama dari ayat Al-Qur'an telah kita bacakan dalam surat Al-Hujurat, ya. Begitu pula dalam surat At-Taubah ayat yang ke-11 yang menjelaskan tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Kemudian dalil dari hadis Nabi, dua hadis yang kita bacakan tadi. Hadis dari Jabir bin Abdullah dan hadis dari Buraidah ibnu Husayb radhiyallahu anhuma, ya, dua hadis yang menjelaskan tentang kafirnya orang yang meninggalkan solat. Kemudian adillah yang ketiga dari sisi ya ucapannya, pendapatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kata beliau, "Amma ma qalahu as-sahabatu radhiyallahu anhum." Adapun apa yang diucapkan dari ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum berkaitan dengan pendapat mereka terhadap orang yang meninggalkan salat, orang yang tidak mau salat. Kata beliau, "Fastami' ila ma qalahu Abdullah ibni Syaqiq wa huwa min at-tabi'in al-mashhurin." Maka cobalah engkau dengarkan dengan baik apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Syaqiq. Abdullah bin Syaqiq ini adalah seorang tabi'in yang masyhur. Kata beliau, qala rahimahullah, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Kata tabi'i Abdullah ibn Syaqiq rahimallahu taala, beliau mengatakan adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, mereka ini tidaklah melihat sesuatu amalan yang apabila ditinggalkan itu merupakan suatu kekufuran selain dari yang namanya salat. Ya, kata Abdullah ibn Syaqiq adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka memandang sesuatu dari amalan yang apabila ditinggalkan amalan tersebut maka menjadi suatu kekufuran daripada salat. Maknanya apa? Maknanya ialah para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka tidaklah menghukumi seseorang yang meninggalkan amalan salat melainkan dengan kufur. Dikatakan kufur, yakni orang tersebut hukumi kafir. Naam. Maka Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, wa qad naqala ijma' as-sahabati 'ala kufri tarik as-shalah Ishaq ibn Rahawai al-imamul masyhur rahimahullah wa ba'du ahli ilm. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, dan telah dinukil ijma'nya para sahabat, kesepakatannya para sahabat tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat, dinukil oleh Ishaq ibn Rahawai. Ya, al-imam Ishaq ibn Rahawai ya masyhur, dan juga sebagian ahlu ilmu, ya, mereka telah menukil tentang ijma' sepakatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, tiga dari sisi pendalilan dari Al-Quran, begitu pula nas dari hadis Nabi SAW, dan juga pendapatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang ketiga-tiganya menjelaskan tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Maka di sini menunjukkan kepada kita tentang azimatu sya'ni sholat, besarnya urusan sholat di dalam agama Islam. Ya, dan hendaklah orang-orang yang meninggalkan sholat merasa khawatir terhadap diri-diri mereka, karena mereka terancam dengan yang namanya kekufuran, yang mungkin sekarang di dunia ini mereka, ya, dihukumi sebagaimana seorang muslim karena zahirnya atau karena KTP-nya. Namun dalam pandangan syariat Islam ini memiliki hukum tersendiri. Dan kebanyakan para ulama walaupun terjadi khilaf di kalangan mereka, perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, ya, namun mayoritas mereka, para ulama, begitu pula para salaf dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan orang setelah mereka, ini kebanyakan mereka berpendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Ya, maka tidak bisa kita sepelekan masalah sholat. Baik. Kemudian masyaallah muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin ada sebagian yang mengatakan bahwasanya ada sebagian sahabat, ada sebagian dari para sahabat yang mereka berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Dan memang ada demikian. Ya, sebagian para sahabat yang mereka berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat selama dia masih meyakini tentang wajibnya mengerjakan sholat. Namun perlu kita ketahui, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan bahwasanya para sahabat, ya, yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, mereka adalah ahlul fatwa, ya, orang-orang yang berilmu, yang tidak diragukan keilmuan mereka, dan termasuk para sahabat yang kibar, nah, dan kebanyakan mereka. Taib. Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam permasalahan ini. Cukup seseorang yang meninggalkan atau cukup perbuatan meninggalkan sholat itu adalah sesuatu perkara yang buruk, ya, ialah tatkala para ulama mereka berselisih pendapat tentang kafir dan tidaknya orang yang meninggalkan sholat. Nah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, hadihi adillatun min kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa kalami sahabati radhiyallahu anhum. Maka inilah adillah, dalil-dalil dari kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan pendapat para sahabat radhiyallahu taala anhum berkaitan dengan orang-orang yang hukum orang-orang yang meninggalkan salat. Kemudian beliau mengatakan, wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la hadza fil islami liman taraka salat, tidak ada bagian sedikit pun, apalagi banyak, di dalam agama Islam bagi seseorang yang meninggalkan sholat. Maknanya apa? Tidak ada kebaikan, mau sedikit maupun banyak, di dalam agama Islam bagi seseorang yang meninggalkan amalan sholat, ibadah sholat. Nah, ini kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila demikian keadaannya, ya, hukum bagi orang yang meninggalkan salat, yang tadinya dia adalah seorang muslim, ketika dia meninggalkan salat bisa dihukum menjadi kafir. Bahkan dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tidak ada kebaikan bagi orang tersebut dalam agama Islam, yakni orang yang meninggalkan salat. Maka sungguh min ajabil ujab, termasuk perkara yang sangat aneh dan mengherankan ketika ada seorang muslim atau muslimah yang menganggap adanya kebaikan bagi orang-orang kafir. Apalagi membanding-bandingkan dia dengan seorang muslim, membandingkan orang kafir dengan orang muslim. Ini merupakan perbandingan yang sangat berbeda jauh, menunjukkan apa? kurangnya akal muslim tersebut membandingkan seorang yang beriman dengan orang yang kafir. Anggaplah seorang muslim tadi dia terjatuh dalam mukhalafatus syariah, kemaksiatan, ya. Tapi tidak bisa kita bandingkan dengan orang-orang kafir, ya. Walaupun dia itu memiliki kebaikan, namun kebaikan yang ada pada orang-orang kafir tidak dianggap sedikitpun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya ialah kekufuran yang ada pada mereka. Naam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya kebaikan itu hanya ada bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka terkadang terjatuh dalam yang namanya keburukan. Berbeda dengan mereka orang-orang kafir, walaupun mereka memiliki beberapa kebaikan yang mungkin kebanyakan manusia menganggap itu adalah perbuatan yang baik sekali, namun itu tidak dianggap dengan sebab kekufuran yang ada pada mereka. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, begitu pula disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kekufuran itu menjadikan tidak ternilainya kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian pada pembahasan berikutnya Asy-Syaikhun Utsaimin rahimallahu taala akan menyebutkan konsekuensi bagi seseorang yang meninggalkan salat. Baik konsekuensi tersebut ya berkaitan dengan perkara dunia maupun nanti berkaitan dengan permasalahan akhirat. Ya. Dari konsekuensi tersebut kita mengetahui tentang bahayanya orang-orang yang meninggalkan salat dan buruknya dari tindakan meninggalkan ibadah salat. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari perkara-perkara yang bisa merusak keimanan kita. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.